Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Baqiyatus Salaf Al-Imam Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa Ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan apa yang dijelaskan oleh beliau Hafizahullah wa Ra'ah tentang akidah yang dimiliki oleh Ahlul Bid'ah wa Dhalal ketika mereka bersikap dengan Al-Quranul Karim. Ada di antara mereka yang secara tegas, yakni dari kalangan Al-Jahmiyah, menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah, atau Al-Quran adalah bahagian dari makhluk, berbeda dengan ucapan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan bahwasanya Al-Quran ghair makhluk. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, terdapat kelompok yang lain dari kalangan Ahlul Bid'ah wa Dhalal yang disampaikan oleh beliau Hafizahullah wa Ra'ah adalah dari sekte atau kelompok yang menamakan dirinya dengan Asy'ariyah, atau di zaman sekarang mereka tambahkan dengan Maturidiyah. Kaum Asy'ariyah memiliki pendapat yang tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke arah Ahlus Sunnah, tidak pula ke arah Jahmiyah. Maka yang disampaikan oleh beliau Hafizahullah wa Ra'ah, kanu mudzabdzabina. Kaum Asy'ariyah terkhusus dalam permasalahan Al-Qur'an, mereka seperti orang-orang yang mudzabdzabin, memiliki dua wajah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mudzabdzabina baina dzalik. Mereka berada di atas dua perkara yang hakikatnya berseberangan, yang hakikatnya bertolak belakang. Mereka tidak menuju, tidak mengikrarkan seperti pengikraran yang ada di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah dengan tegas bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim bukanlah makhluk. Tidak pula setegas dalam tanda kutip kaum Jahmiyah yang dengan terang-terangan menyelisihi Ahli Sunnah wal Jamaah ketika mereka berakidah, berkeyakinan bahwa Al-Quranul Karim adalah makhluk dan bukanlah kalamullah. Asy'ariyah disampaikan kesimpulannya oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, falhasilu. Al-hasil, kesimpulan dari akidah yang ada di sisi mereka ketika mereka membagi Al-Kalam menjadi dua jenis. Yang pertama makna dan yang kedua lafz. Dari sisi ma'nan dan dari sisi lafzan. Sehingga mereka menyatakan bahwa Al-Quranul Karim makhluk, tapi di sisi lain bukan makhluk. Sehingga tidak setegas Jahmiyah, tidak pula sejelas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka setelah beliau menyebutkan akidah dari kaum Asy'ariyah, Asy-Syaikh Hafizahullah wa Ra'ah menjelaskan bahwa hakikat dari apa yang dimiliki dari akidah kaum Asy'ariyah terkhusus dalam mas'alatul Qur'an, tak ubahnya seperti maqalatin Nasara fil Masih. Tak ubahnya seperti ucapan kaum Nasara ketika mereka berkeyakinan, ketika mereka beragama tentang Al-Masih Isa bin Maryam. Apa kata kaum Nasara terhadap Isa bin Maryam? Annahu mukawwanun min syai'aini. Bahwasanya Isa bin Maryam Al-Masih itu merupakan gabungan dari dua unsur. Minallahuti wan nasut. Dari unsur ilahiyah dan dari unsur manusia. Wayaqulun, sehingga kesimpulannya ketika mereka bersikap, berakidah, berkeyakinan tentang Al-Masih Isa bin Maryam, ittahadallahutu bin nasut. Menyatunya unsur ilahi, dalam tanda kutip unsur ketuhanan, dengan an-nasut, dengan manusia. Ini akidah Asy'ariyah. Tak ubahnya seperti mereka, kaum Nasara. Al-Quran makhluk? Bukan, kata mereka. Tapi di sisi lain, nah, makhluk. Isa bin Maryam ilah? Tidak, dia manusia biasa. Tapi di sisi lain, dia adalah ilah. Bingung, mudzabdzabin. Maka kata beliau, falhasilu anna hadhihi mas'alatun azimatun jiddan. Maka kesimpulan dari ini semua, ini adalah permasalahan yang sangat-sangat penting untuk kita fahami bersama, ikhwati fillah yarhamakumullah. Wala yahulannakum qaulul mukhadzalin alladziina yad'uuna annahum min ahli sunnah. Jangan sampai kalian tertipu. Jangan sampai kalian terbawa dengan ucapan orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah bahagian dari ahli sunnah. Ketika mereka mengatakan wa yaqulun ma tahtamilu hadhihi almas'alatu hadzal jidal. Mereka mencoba untuk menebarkan syubhatnya, dan beginilah keadaan ahlu al-bid'ah wa dhalal, ikhwati fillah yarhamakumullah. Tidak akan tenang apabila al-haq diketahui oleh kaum muslimin. Tidak akan tenang apabila tariqatu salafina salih tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak akan tenang apabila aqidah as-sahihah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka akan mencoba untuk menebarkan 1, 2, 3 syubhat demi syubhat, wal'iyadzu billah. Maka di antara syubhat kaum Asy'ariyah dalam permasalahan Al-Qur'an makhluk ataukah bukan makhluk, mereka mengatakan ma tahtamilu hadhihi al-mas'alah hadzal jidal. Seharusnya kita tidak perlu untuk berdiskusi dengan satu diskusi yang panjang. Enggak usah kita berdebat dalam permasalahan ini. Ini permasalahan yang ringan. Ada yang mengatakan Al-Quran makhluk, silahkan. Ada yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk pun silahkan. Ini poin dari syubhat mereka, ikhwati fillah yarhamakumullah. Hati-hati. Ketika mereka menganggap ini adalah satu hal yang remeh, itu sebuah kesalahan besar. Karena apabila kita menetapkan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah, bahwa Al-Quran adalah makhluk wal'iyadzu billah, artinya kita telah menyelisihi Al-Quranul Karim itu sendiri, dan telah menyelisihi ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Nabiullah Musa. Al-Quranul Karim dengan tegas dan dengan gamblang menetapkan, mengisbat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki al-kalam. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengajarkan hal ini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Quran adalah kalamullahil munazzal. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan olehnya jalla jalaluh. Sehingga ini permasalahan yang agung. Permasalahan yang mulia. Akidah yang bisa membedakan mana ahlu sunnah dan mana ahlul bid'ah wa dhalal wal ahwa. Ketika mereka berpendapat, ketika mereka berakidah, berkeyakinan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah, maka tentunya berbeda dengan akidah yang diwariskan oleh Nabi SAW. ketika mereka berakidah bahwa Al-Quran adalah makhluk, tentunya berbeda dengan apa yang telah diwaris sahabat radhiyallahu ta'ala mu'arzahum. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, syubhat yang mereka lontarkan ini adalah syubhat yang sangat-sangat berbahaya, meremehkan satu perkara akidah. Enggak usah terlalu diributkan, enggak usah terlalu didiskusikan dengan diskusi yang panjang. Toleransi. Ada yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, silahkan. Ada yang tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk, silahkan. Na'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Bagaimana sikap Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika fitnah khalqil Qur'an terjadi di zaman beliau? Kita sudah mengetahui bersama bagaimana Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah menjadi sosok imam min a'immati ahli sunnah yang dengan tegar menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah kalamullah. Afwan, Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Ini yang ada di sisi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Beliau dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran bukanlah kalamullah. Beliau dipaksa untuk itu, tapi beliau tetap sabar. Disiksa, dicambuk, dipenjara, bahkan akan dibunuh. Beliau tetap tegar menyuarakan al-haq. Beliau tetap tegar mengatakan Al-Quranu kalamullah. Sikap yang sangat-sangat indah diwariskan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan akan terus dikenang sampai akhir zaman. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sikap Al-Imam Ahmad ini sempat menjadi bahan jidal, sempat menjadi bahan diskusi di tengah-tengah khalifah, di tengah-tengah pemerintahan yang ada ketika itu. Bahkan Al-Imam Ahmad dihadapkan kepada Al-Khalifah pada masa itu dan dihadapkan kepada Rasul Jahmiyah tentang pendapat Al-Quran apakah makhluk ataukah bukan makhluk. Maka ketika terjadi diskusi antara Imam Ahmad alaihi rahmatullah dengan Ra'sun min ru'asail Jahmiyah, satu pertanyaan yang disampaikan kepada Imam Ahmad kepada orang tersebut, apakah perkara yang kamu suarakan, yang kamu gembar-gemborkan, yang kamu paksa semua orang untuk mengikrarkannya bahwa Al-Quran adalah makhluk, sesuatu yang pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia terdiam. Apa yang mau dia katakan? Maka dilanjutkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, kalau tidak ada, maka jelas untuk apa kita mengatakannya di zaman sekarang? Berarti Al-Quran jelas kalamullah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, kalau seandainya ada, apa sikap yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apakah beliau diam? Atau bahkan mentahdzir, memperingatkan umat dari bahayanya kaum Jahmiyah, dari bahayanya akidah ini, dengan satu dua hujjah yang disampaikan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, terdiam ra'sun min ru'asail Jahmiyah pada saat itu. Tegar beliau, ikhwati fillah yara'akumullah, dalam mempertahankan al-haq. Akan tetapi sikap ini dipandang oleh kaum Asy'ariyah sebagai sikap yang berlebih-lebihan. Maka di sini dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, wal Imam Ahmad mubalighun fi kaunihim tana'a ay yaqula bi khalqil Qur'an. Sesungguhnya sikap yang diambil oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah ketika beliau tetap bersikeras tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tetap pada akidahnya, tetap pada pendiriannya dengan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah dan bukanlah makhluk, dipaksa dengan cara kekerasan, dipaksa dengan cara penjara dan yang seterusnya, tidak bergeming, tidak bergerak sedikit pun dari akidah as-sahihah yang dimiliki oleh beliau alaihi rahmatullah. Ini kata mereka mubaligh. Beliau Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah terlalu berlebih-lebihan di dalam sikap tersebut. Wa anna al-mas'alata la tahtamilu kullu hadha atau la tahtamilu kullu hadha. Sesungguhnya permasalahan ini ringan. Permasalahan ini enggak terlalu berat. Enggak perlu sebenarnya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah bertahan sampai siap untuk dicambuk, sampai siap untuk dipenjara, enggak perlu. Kembali kepada syubhat pada poin pertama tadi, ikhwati fillah yura'akumullah, terlalu memandang remeh akidah. Inilah yang ada di sisi ahlul bid'ah wal dalal secara umum dan terkhusus kaum asyairah, meremehkan perkara-perkara akidah. Oleh karenanya kita akan mendapatkan kaum asyairah lebih mengedepankan akal-akal mereka dibandingkan an-nusus. Karena memang akidah dari kaum asyairah itu mentakdim al-aql minan naql. Mengedepankan akal sehat, mengedepankan logika berpikir dibandingkan nas Al-Quran ataukah nas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejalan dengan logika berpikir mereka, itu mereka jalankan. Tapi kalau berseberangan, maka yang akan mereka kedepankan adalah al-aql wal-iyadu billah. Mereka meremehkan perkara-perkara aqaid. Maka bisa terlihat bagaimana sikap mereka kepada mubtadi'ah. Bisa terlihat bagaimana sikap mereka terhadap awliya us-salihin. Terlalu gulu, terlalu berlebihan. Bahkan sampai kepada taraf tawaf di kuburan. Sujud di kuburan. Dari mereka kaum asyairah wal-iyadu billah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hadza mawjudun fi kitabati ba'di man yantasibu ilal ilmi. Syubhat yang semacam ini meremehkan perkara akidah. Terkhusus meremehkan pembahasan tentang apakah Al-Qur'an ini kalamullah, ucapan Allah jalla jalaluh, firman Allah jalla jalaluh ataukah makhluk, satu yang diciptakan begitu saja. Ada di antara orang-orang yang menisbahkan, menyandarkan dirinya kepada ilmu syar'i, menulis hal seperti ini. Artinya apa? Dia dikenal sebagai ahlul ilm. Dia dikenal sebagai ulama. Akan tetapi masih meremehkan. Imam Ahmad terlalu berlebih-lebihan di dalam sikapnya. Imam Ahmad terlalu hulu di dalam sikapnya. Imam Ahmad terlalu mubaligh di dalam sikapnya. Harusnya enggak perlu setegas itu, harusnya enggak perlu setegar itu. Ada yang demikian dibahas, kata beliau. Wa ba'dhum yaqul, bahkan sebahagian dari mereka ada yang mengucapkan, ma hasala baina Ahmad wa khusumihi khilafun siyasi. Bahkan sebahagian mengucapkan bahwa apa yang terjadi di sisi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan musuh-musuh beliau, orang-orang yang berseberangan dengan beliau, adalah perselisihan politik wal'iyadzu billah. Tuduhan keji dari ahlul bid'ah wal dalal kepada imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Khilafun siyasi. Perselisihan al-imam Ahmad dengan pemerintah ketika itu adalah urusan politik sebenarnya, tapi dibawa ke ranah agama. Na'udzu billahi minal khudlani wal ahwa. Terlalu berani, terlalu lancang dalam mengomentari satu perkara yang dia tidak pantas untuk berkomentar pada perkara tersebut, wal'iyadzu billah. Kemudian dilanjutkan ikhwati fillah yara'akumullah oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, fa idza ta'ammalta, apabila kamu perhatikan, wajadtal mas'alata laysat khafifatan. Kalau kita mau perhatikan bersama, maka kita akan mendapati bahwa perkara ini, akidah secara umum dan terkhusus, akidah seorang muslim, keyakinan seorang muslim tentang Al-Quranul Karim, ini bukan permasalahan yang remeh, bukan permasalahan yang ringan. Idza nafa ayyakuna al-Quranu kalamullah, famadha yabqa ma'ana? Apabila ada yang berpendapat, apabila ada yang berkeyakinan bahwa Al-Quranul Karim bukanlah kalamullah, bukanlah firman-firman Allah, bukanlah ucapan-ucapan Allah, melainkan sesuatu yang hanya diciptakan begitu saja, kun fayakun, famadha yabqa ma'ana? Apa yang tersisa dari akidah orang tersebut? Apa yang tersisa dari keyakinan orang tersebut? Otomatis kata beliau, idza utilar rabbu min sifatil kalam fahadza naqsun fi rabbi subhanahu wa ta'ala. Otomatis dia berpendapat, berkeyakinan, berakidah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa berbicara. Itu tujuan utama mereka. Kaum Jahmiyah, kaum Asy'ariyah, wa ahlul bid'ah wa dhalal, selain mereka, tujuannya itu menafikan sifatul kalam, meniadakan sifatul kalam bagi Allah wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita menetapkan sifatul kalam, kita menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, artinya apa bedanya Allah dengan manusia? Saya berbicara, kamu berbicara, dia berbicara, si Fulan berbicara, si Alan berbicara, lantas Allah juga berbicara. Apa bedanya Allah dengan kita semua? Ini yang menjadi sumber kesesatan mereka. Pertanyaan ini yang menjadi sumber kebid'ahan mereka, wal'iyadzubillah. Permasalahan ini sudah ada sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Ada di sisi para tabi'in, adakah pada generasi-generasi tersebut bertanya dengan pertanyaan yang serupa? Bertanya dengan pertanyaan yang sama? Tidaklah pertanyaan tersebut keluar kecuali dari orang-orang yang sudah rusak fitrahnya. Orang-orang yang sudah rusak akal sehatnya. Siapa yang menyamakan, menyerupakan, mentasybih Allahu Jalla wa'ala dengan makhluknya, dengan kita semua, dengan manusia? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menafikan itu semua. Laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang semisal dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menetapkan semua asma wa sifat yang Allah Jalla wa'ala tetapkan di dalam Al-Quran, kalau kita tetapkan semua asma wa sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam hadis-hadis beliau as-sahihah, maka tidak satu pun seorang sunni salafi berkeyakinan bahwa Allah kal makhluk. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah yang berakidah, yang berkeyakinan bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Ini semua asma wa sifat. Semua nama dan sifat-sifat Allah yang maha mulia yang kita tetapkan. Jangankan cuma al-kalam. Seorang ahlu sunnah menetapkan Allah memiliki penglihatan. Allah memiliki pendengaran. Allah memiliki betis. Allah memiliki wajah. Dan yang seterusnya dari sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menetapkan. Maka tidak bisa dikatakan bahwa seorang sunni salafi sedang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena ayat yang mereka pegang adalah firman Allahu Jalla Jalaluh, laisa kamithlihi syai'un. Kembali kepada pembahasan kita yang sebelumnya, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Tujuan mereka baik untuk mensucikan Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Akan tetapi caranya mereka salah total. Caranya mereka sangat-sangat keliru. Kalau kita ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan zat Allahu Jalla wa'ala yang maha sempurna, lakukanlah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat at-tabi'in, atba'at tabi'in, wa man ba'dahum min a'immatis salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. Jangan kita membuat perkara baru, jangan kita membuat cara yang baru, jangan kita membuat metode yang baru. Karena ini wal'iyadzubillah bisa menyesatkan kita. Maka ini yang disampaikan oleh beliau. Kalau seandainya seorang yang berakidah Al-Quran itu bukan kalam Allah, artinya apa? Artinya dia ingin sampai kepada satu titik bahwa Allah bukanlah satu zat yang bisa berbicara. Sifatul kalam harus kita nafikan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya ini kata beliau, fahadha naqsun fi rabbi subhanahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berfirman, kalau Allah Jalla wa ala tidak bisa berucap, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara, hakikatnya ini adalah sebuah kekurangan yang ada di sisi Ar-Rabb. Li'anna alladhi la yatakallamu laysa biilahin. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa berbicara, hakikatnya dia bukan ilah, bukan satu sesembahan yang berhak untuk disembah. Wallahu subhanahu aba 'alal yahudi lamma 'abadul 'ijla faqala alam yaraw annahu la yukallimuhum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelek-jelekkan keadaan kaum Yahudi ketika mereka menyembah seekor sapi. Sapi di sisi orang Yahudi ketika itu adalah satu hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sehingga al-ijl tadi, sapi, domba, dan yang semisalnya itu, hewan, dijadikan sebagai ilah. Dijadikan sebagai satu hewan yang disembah oleh kaum Yahudi. Sesat mereka. Naam. Bahkan mereka menyesatkan orang-orang yang di sekitarnya. Lebih parah dari itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah hal yang aib, sebuah hal yang sangat jelek, yang tidak pantas. Kaif seorang hewan dijadikan sebagai sebuah ilah? Kaif seekor hewan dijadikan sebagai sesembahan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam yarau annahu la yukallimuhum?" Apakah mereka tidak berpikir? Apakah kaum Yahudi ini tidak sedikit memutar otaknya bahwa al-ijl, bahwa hewan tersebut la yukallimuhum, bahwa hewan tersebut tidak bisa berbicara pada mereka? Kita tahu semua hewan tidak ada yang bisa berbicara. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wara'ah, ar-rabbu la budda annahu yatakallam. Yang namanya Rabb, yang namanya satu ilah, satu sesembahan, apalagi yang berhak untuk disembah, harus bisa berfirman, harus bisa berbicara. Ini adalah sifatul kamal. Ini adalah sebuah sifat kesempurnaan. La budda annahu yatakallam wa yudabbir. Juga sudah mesti bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mentadbir, mengatur semua perkara yang ada di dalam alam semesta ini. Wa ya'mur wa yanha. Zat ilah, sesembahan yang berhak untuk disembah, akan memberikan perintahnya, akan melarang sesuatu. Bagaimana itu semua dilakukan tanpa al-kalam? Pasti dengan al-kalam dilakukan. Karena hal tersebut dijadikan sebagai poin kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam zat ilahiyah, sesembahan Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh seluruh kaum muslimin. Fa Allahu idza nufiya anhu al-kalamu sara la yasluhu lil ilahiyah ta'ala. Allahu amma yaqulun. Maka zat Allah Subhanahu wa taala apabila nufiya, apabila ditiadakan darinya sifat al-kalam, sifat yang sempurna, sara la yasluhu lil ilahiyah ta'ala Allahu amma yaqulu. Maka Allah Subhanahu wa taala semestinya tidak menjadi satu zat yang berhak untuk disembah karena enggak bisa berbicara. Karena enggak bisa berfirman. Karena enggak bisa memerintahkan sesuatu, enggak bisa melarang sesuatu, enggak bisa mentadbir, enggak bisa mengatur alam semesta. Enggak bisa mengucapkan apa-apa. Sehingga apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', ini menjadi poin utama bagi kita ikhwati fillah yarakumullah. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. dari apa yang mereka sifatkan. Kalau kita ingin menyempurnakan zat Allah, kata mereka, kalau kita ingin menjadikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk kita sembah, berarti kita harus menafikan sifat-sifat yang menyerupai makhluknya ini, dari al-kalam, turun ke langit, dunia, dan yang seterusnya. Itu semua maknanya adalah rahmat Allah yang turun, bukan zat Allahnya yang turun. Menafikan satu sifat akan mengantarkan untuk mereka menafikan sifat-sifat yang lainnya, sehingga nantinya mereka akan sampai kepada suatu titik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ternafikan, ditiadakan dari sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri. Akhirnya apa? Seperti yang disampaikan oleh Imam min a'immatis salaf, ya'budunal adam. Hakikatnya mereka menyembah satu zat yang tidak ada. Enggak bisa berbicara, enggak ada tempatnya, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di depan, enggak di belakang. Siapa yang kamu sembah wahai ahlul bid'ah wad dalal? Enggak memiliki penglihatan, enggak memiliki wajah, enggak memiliki pendengaran, enggak memiliki betis, enggak memiliki tangan. Siapa yang kamu sembah wahai ahlul bid'ah wad dalal? Na'udzubillah minal khudlani wal ahwa, ikhwati fillah yarakumullah. Dilanjutkan oleh beliau, fahadhihi mas'alatun 'azimah. Maka sekali lagi kata beliau, ini adalah perkara yang sangat agung, enggak bisa diremehkan, enggak bisa semudah itu. Enggak apa-apa ada yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, silakan. Al-Qur'an bukan makhluk pun silakan. Lah kamu ini siapa? Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kok terlalu remeh perkara akidah yang agung ini, yang besar ini, yang mulia ini di hadapan kamu? Kamu seorang yang mengikuti akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Kamu seorang yang mengikuti akidahnya para sahabat atau bukan? Kamu seorang yang mengikuti siratal mustaqim atau bukan? Kan demikian pertanyaannya. Ikhwati fillah yarakumullah. Sehingga tidak benar kata beliau kalau ada orang-orang yang meremehkan, terlalu menganggap sepele perkara akidah yang sangat mulia ini. Walihada fa innal imama Ahmad rahimahullah waqafa mawqifal jibalir rasiyat walam yatanazal walam yata'awwal wa sabara 'alal mihnah sabara 'alas sijni wa 'alad darbi wa 'alal ihanati min thalathati khulafa. Perhatikan ikhwati fillah yarakumullah, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, oleh karena itu, oleh karena perkara ini bukanlah perkara yang sepele, bukan perkara yang remeh, Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah tetap tegar dalam pendiriannya. Bahkan beliau kokoh seperti kokohnya sebuah gunung yang tertancap di muka bumi. Kokoh, tidak bergerak beliau. Lam yatanazal, beliau tidak mau mengalah. Seperti sebahagian ulama ahlus sunnah. Sekali lagi, ulama ahlus sunnah yang ada di zaman beliau. Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini. Mereka ulama. Imam bahkan min a'immati ahli sunnah. Tapi mereka tanazal. Mereka mengalah. Enggak sabar, enggak kuat mereka. Dengan siksaan demi siksaan yang ada, penghinaan demi penghinaan yang ada, enggak kuat. Akhirnya mereka mengucapkan, walaupun hanya dengan lisannya, tidak diyakini dalam hati-hati mereka, Al-Quran mau tidak mau adalah makhluk, wal'iyadzubillah. Tapi mereka mendapatkan uzur. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kata Allah Jalla Jalaluh. Mereka mengatakan satu hal kekufuran, mengatakan satu hal yang menyelisihi akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi hati-hati mereka tetap tenang dengan keimanan yang ada kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah memberikan contoh yang sangat indah, yang akan terus diwariskan kepada kita dan kepada anak cucu kita kelak. Tegarnya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah kokohnya beliau seperti gunung yang tertancap di bumi Allah Jalla Jalaluh. Lam yata'awwal, sama sekali tidak mentakwil. Tidak mau menyelewengkan. Al-Qur'an kalamullah tetap. Al-Qur'an kalamullah tetap beliau ucapkan. Al-Qur'an adalah kalamullah. Bergerak sedikit ke kanan tidak, bergerak sedikit ke kiri sama sekali tidak. Tetap itu yang beliau ucapkan. Al-Qur'anu kalamullah. Wa sabara 'alal mihnah, dan beliau lebih memilih untuk tetap bersabar atas ujian-ujian yang ada. Sabara 'ala sijni wa 'ala darbi, beliau tetap memilih sabar dari hukuman penjara. Dari pukulan demi pukulan, cambukan demi cambukan yang diberikan oleh penguasa ketika itu. Wa alal ihanah, dan beliau pun sabar menjadi orang yang dihinakan. Dihinakan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, oleh penguasa pada saat itu, yang akan disebutkan oleh beliau siapa nama-nama penguasa yang telah mencambuk, yang telah memenjarakan, yang telah menghinakan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Sabar beliau. Tidak mau sama sekali mengucapkan kalimatul kufri. Tidak mau sama sekali mengucapkan Al-Qur'anu makhluqun. Sama sekali tidak mau. Maka beliau, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, bersabar dari kehinaan demi kehinaan yang diberikan oleh penguasa pada saat itu. Min thalathati khulafa, tiga masa pemerintahan, bayangkan. Bukan hanya satu masa pemerintahan, tiga masa khalifah. Berarti bertahun-tahun ini berlangsung. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah enggak diizinkan untuk membuka majelis ilmu. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah enggak diizinkan untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah kisah, ketika beliau berada di penjara, beliau alaihi rahmatullah mendapatkan sebuah kunjungan dari sang murid, yang mana dikisahkan bahwa seorang yang ingin mengunjungi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah di dalam penjara harus diperiksa terlebih dahulu. Gak boleh bawa apa-apa. Tapi suatu saat ada seorang murid dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah yang cerdik. Dia menyembunyikan kertas dan pena di balik pakaiannya. Maka ketika masuk diperiksa enggak ada apa-apa, karena di dalam baju, di dalam pakaian, di dalam jubahnya. Sampai di hadapan Imam Ahmad, dikeluarkanlah pena dan kertas tersebut. Menangis Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Menangis Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Ikhwati filah yara'akumullah, sekian tahun dipisahkan dari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekian tahun dipaksa untuk tidak menyampaikan hadis demi hadis, sekian tahun beliau dihalangi dari majelis-majelis ilmu. Sekedar melihat kertas dan pena yang dibawa oleh sang murid, menangis Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Tiga masa khilafah. Yang pertama kata Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Ma'mun, yang kedua Al-Mu'tasim, dan yang ketiga adalah Al-Wathiq. Ini tiga masa pemerintahan, tiga orang khalifah yang terfitnah dengan fitnatu Al-Jahmiyah. Mereka menyebarkan seorang yang hidup di masa pemerintahan kami harus mengikrarkan Al-Qur'anu makhluqun. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kulluhum tatabau 'ala ta'dzibihi. Tiga masa pemerintahan tersebut, apakah Al-Ma'mun dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim, dilanjutkan oleh Al-Wathiq, mereka semua terus-menerus mengazab, menyiksa Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Yuriduna minhu ayyatanazal. Tiga khalifah tersebut menginginkan satu sikap dari Al-Imam Ahmad. Hanya satu sikap. keluar sikap tersebut dari Al-Imam Ahmad, bebas Al-Imam Ahmad dari penjara dan siksaan demi siksaan. Majlis di majlis silahkan untuk dibuka. Lembaran-lembaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam silahkan untuk dibaca. Satu sikap yang dituntut dari tiga khalifah tersebut. Satu sikap yang dituntut dari Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq kepada Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Apa sikap tersebut? Ayyatanazal. Silahkan mengalah wahai Imam Ahmad. Ucapkan satu kali saja wahai Imam Ahmad, Al-Qur'anu makhluk. Selesai. Enggak ada lagi penjara. Enggak ada lagi cambukan demi cambukan. Enggak ada lagi halangan demi halangan majlis ilmu. Enggak ada lagi kehinaan. Satu saja. Mengalahlah Imam Ahmad. Jangan terlalu kaku seperti ini. Jangan terlalu keras kepala seperti ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, fa'aba rahimahullah wa thabat. Rahimahullah rahmatan wasi'an wa askanahu fasiha jannatih. Imam Ahmad alaihi rahmatullah sama sekali tidak mau untuk mengucapkan satu kalimat itu. Dan beliau tetap kokoh di atas akidah Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa fi akhir ahdil wathiq yuqalu innahu raja'a lamma hasalat indahu munadharatun baina alimin min ahli sunnati wa baina bishrin al-mirrisi wa ankasara al-mirrisi inda dhalika taraja'a al-wathiq. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, di akhir masa pemerintahan Al-Wathiq. Jadi masa pemerintahan Al-Ma'mun sudah lewat, masuk ke masanya Al-Mu'tasim, khalifah yang kedua, yang terus mengazab, menghinakan, mencambuk, memukul Al-Imamu Ahmad, memaksa untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Karena mereka sudah terfitnah dengan fitnahnya khalqil Quran, fitnahnya kaum Jahmiyah. Begitu pula di awal-awal masa pemerintahan Al-Wathiq billah. Akan tetapi kata Syekh, di akhir masa pemerintahan Al-Wathiq, yuqalu innahu raja', disebutkan, dikisahkan bahwasanya khalifah Al-Wathiq rujuk kembali kepada akidah sahihah, kembali kepada Al-Qur'anu kalamullah. Ketika apa? Lamma hasalat indahu munadharatun baina alimin min ahli sunnah wa baina bishrin al-mirrisi. Ketika di hadapan beliau, di hadapan khalifah Al-Wathiq, terjadi munadharah, terjadi diskusi seperti yang kita isyaratkan di awal majlis tadi. Ada diskusi antara alim, imam, jibal dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, yakni al-imamu Ahmad, dengan Bishr al-Mirrisi, ra'sun min ru'asa al-Jahmiyah wal-iyadu billah. Wa ankasara al-Mirrisi inda dhalika taraja al-Wathiq. Maka ketika diskusi tersebut terjadi, Bishr al-Mirrisi hanya bisa terdiam, terdiam dan terdiam. Seperti yang tadi kita sebutkan, apakah ada ucapanmu ini di zaman Nabi? Apakah beliau mengetahui? Kalau beliau tidak mengetahui, ya sudah, untuk apa kita mengucapkannya? Tapi kalau beliau mengetahui, apakah beliau diam atau mentahdir? Memperingatkan umat dari bahayanya ucapan ini. Terdiam, tidak bisa berucap dengan sesuatu apapun. Hujjahnya patah. Inkasara al-mirrisi. Di hadapan khalifah Al-Wathiq. Maka ketika melihat hal tersebut, Bishr al-Mirrisi terdiam, tidak bisa berucap, tidak bisa berhujjah, kalah dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah pada diskusi tersebut. Maka Al-Wathiq taraja, kembali kepada al-haq, kembali kepada akidah sahihah, dan selesailah apa yang ada dari kehinaan, penyiksaan, cambukan, pukulan dan yang seterusnya yang sempat diterima oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah di masa pemerintahan Al-Wathiq dan dua khalifah sebelumnya, yaitu Mu'tasim dan Al-Ma'mun. Ikhwati fillah yarakumullah, bi'idznillahi ta'ala akan kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam perkara ini, yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah fil Quran pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillah.